الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قال من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-88 dari surah Yusuf. Demikian juga ayat-ayat setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma dakhalu 'alaihi," ketika saudara-saudaranya Yusuf masuk menemui Yusuf alaihi salatu wassalam di kali yang ketiga. Ini kali ketiganya mereka datang ke Mesir untuk mendapatkan jatah yang mereka harus beli. Itu jatah yang mereka dapatkan bukan diambil cuma-cuma, tapi harus dibeli. Barakallahu fikum. Dengan uang, dengan benda-benda, dengan apapun yang bisa ditukarkan dengan makanan, gandum dan yang lainnya. Maka ketika saudara-saudaranya Yusuf alaihissalatu wassalam yang sebanyak 11 orang ini dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dhur, wahai penguasa, massana wa ahlana dhur, kami telah ditimpa musibah. Ya, ini bukan cuma mereka, semua penduduk negeri Mesir secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Orang kayanya, orang miskinnya, semuanya dalam kondisi kekurangan. Barakallahu fikum. Dan diberi jatah yang sama. Bukan mereka, yakni Yusuf dan para penguasa dan bala tentara, mereka makan enak-enak di musim paceklik. Lah, sama dengan yang lainnya, semuanya sama. Dikatakan bahwa Yusuf dan sang raja, semua bala tentara, pegawai, semuanya makan satu hari satu kali tok. Barakallahu fikum. Hanya di siang hari mereka makan. Baik. Demikian juga di negeri Kanaan, di tempatnya Yakub dan anak-anaknya alaihissalatu wassalam, mereka mengatakan massana wa ahlana dhur, kami telah ditimpa musibah. Baik, musim paceklik. Baik, kemarau yang berkepanjangan. Massana wa ahlana dhur. Wajibna bibidha'atin muzjah, dan kami pun datang ke sini yang ketiga kalinya membawa hanya bidha'atin muzjah, yakni barang-barang yang kurang berharga yang sedianya bisa diganti dengan makanan. Ada yang mengatakan tali yang sudah dipakai atau uang yang sudah lecek atau apalah yang memungkinkan masih bisa ditukar dengan makanan. Mereka langsung menyatakan bahwa yang mereka bawa ini dari barang-barang yang sedianya bisa ditukar dengan gandum, fa'ufilana al-kail, yakni barang-barang yang tidak begitu berharga. Maka mereka pun meminta fa'ufilana al-kaila, walaupun barang yang kami datangkan ini bukanlah begitu berharga, maka kami tetap memohon agar supaya takaran untuk kami tetap sempurna. Wa tasaddaq alaina, dan hendaknya engkau memberi sedekah untuk kami. Ada yang mengatakan tasaddaq alaina, kembalikan adik kami. Tapi engkau telah tahan karena tuduhan pencurian. Wa tasaddaqalina inna allaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah SWT akan membalas ganjaran orang-orang yang banyak bersedekah. Barakallahu fikum. Pada saat itulah Nabi Yusuf AS terenyuh. Dia merasa kasihan dengan saudara-saudaranya, apalagi terhadap ayahnya sendiri. Apalagi terhadap ayahnya sendiri, merasa kasihan. Apalagi beliau, Nabi Yusuf sudah berada di posisi yang luar biasa. Kemudian kehidupan yang mapan dan seterusnya. Tidak akan mungkin membiarkan saudara-saudaranya, apalagi ayahnya, kekurangan. Barakallahu fiikum. Maka disinilah Nabi Yusuf mulai menampakkan jati diri yang sesungguhnya. Karena selama bolak-balik saudaranya ini ke Mesir, tidak ada yang mengenali Yusuf. Sementara Yusuf sendiri dari sejak awal kedatangan mereka sudah mengenali saudara-saudaranya. Ah ini si pulan. Karena mereka memang sudah besar. Dia perubahan wajah ketika orang sudah besar sampai mungkin lebih berumur tidak begitu nampak. Beda dengan anak kecil. Karena Yusuf alaihissalam masih kecil pada saat itu ketika mereka buang. Perubahan wajah memang sangat memungkinkan. Barakallahu fikum. Sehingga orang tidak mengenalinya. Maka disinilah Nabi Yusuf AS membuka, ada yang mengatakan bahwa beliau membuka taj itu mahkota yang ada di atas kepalanya. Yang mereka tahu itu di sana ada tanda yang menunjukkan bahwa ini Yusuf. Maka mulailah Nabi Yusuf menyampaikan, menerangkan tentang dirinya. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhih? Apakah kalian masih ingat apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf? Taib dan saudaranya. Kalian masih ingat? Dulu waktu masih kecil. Taib. Mereka langsung sontak mengerti dan paham bahwa yang di hadapan mereka ini Yusuf. Karena tidak ada yang mengetahui kisah pembuangan Yusuf kecuali mereka-mereka ini. Barakallahu fikum. Maka mereka pun mengatakan, innaka la anta Yusuf, apakah engkau ini Yusuf? Adik kami. Baik. Innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf. Maka Nabi Yusuf pun mengatakan, sayalah Yusuf, saudara kalian yang kalian dulunya melakukan ini dan begitu dari kejadian-kejadian yang dulunya pernah terjadi. Ana Yusuf wa hadha akhi, dan ini saudaraku Binyamin, saudara bungsu kalian, saudara sebapak. Qad mannallahu alaina, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kami minna, pemberian-pemberian keistimewaan. Yani kekayaan, kedudukan, bahkan kenabian. Barakallahu fiikum. Qad mannallahu alaina, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi pemberian anugerah untuk kami. Innahu may yattaqi wa yashbir, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar. Takwa adalah jalan keluar dari semua masalah. Barakallahu fiikum. Takwa adalah sesuatu yang bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan. Kemudian kedua, wassabr, bersabar. Karena kejadian tidak akan senantiasa terus menerus demikian. Semuanya akan berubah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu diperintah kita untuk bersabar. Tapi keadaan akan berganti. Tidak semuanya, tidak selamanya kita berada dalam kesulitan. Barakallahu fikum. Tidak selamanya kita dalam kondisi sempit. Keadaan akan berganti dan terus berganti. Sesekali kita harus tertawa, gembira, senang. Sesekali kita harus menangis, bersedih. Tapi barakallahu fikum. Boleh jadi mungkin kecewa dan yang lainnya. Ini silih berganti. Dan di semua keadaan ini kita bisa beribadah kepada Allah SWT dengan ibadah yang khusus. Barakallahu fikum. Ketika kita berlimpah ketika kita sehat, kita diberi anugerah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa musibah, kita dicoba, kita kesulitan dan seterusnya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar. Inilah keindahan dan kesempurnaan yang didapatkan oleh orang yang beriman. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dilewati ini kecuali oleh orang-orang yang beriman. Di semua keadaan dia mendapatkan pahala, karena di setiap keadaan ada ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ainaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf, saya inilah Yusuf dan inilah saudaraku. Inilah Allah berikan kepada kami anugerah. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahala ganjaran untuk orang-orang yang berlaku baik. Di perjalanan kehidupan Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah perjalanan yang menyedihkan sesungguhnya. Tapi beliau senantiasa berbuat baik. Di posisi apapun, dia dijadikan budak, tetap dia berbuat baik dalam kondisi diperbudak. Ketika beliau di penjara, tetap dia berbuat baik dalam penjara. Barakallahu alaikum. Apalagi setelah keluar dari penjara, lebih banyak lagi berbuat baik. Karena dalam kondisi terbatas saja, beliau tetap berbuat baik jadi muhsinin, apalagi dalam kondisi longgar. Barakallahu alaikum. Masya Allah. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaihi. Mereka pun berkata, ya ini sahabat, saudara-saudaranya, laqad atharakallah, demi Allah, sungguh Allah telah mendahulukan engkau, mengistimewakan engkau atas kami dari sejak dahulu kala. Laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Ya, walaupun kami memang yang salah. Mereka di situ mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Baik, mereka minta maaf, mereka minta udur, mereka walhasil mereka mengakui kesalahan. Kami yang salah, kami yang keliru. Baik, sampai memisahkan engkau dengan ayah kami. Tapi memang itulah yang harus dijalani oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Barakallahu fiikum. Baik, kesalahan tetap kesalahan, tapi boleh jadi kondisi yang seperti ini harus dilewati oleh seorang untuk dia menjadi apa? Menjadi lebih besar. Barakallahu fiikum. Jadi hebat. Akan lain ceritanya seandainya Nabiullah Yusuf tetap saja di rumahnya bersama dengan orang tuanya, bersama dengan saudara-saudaranya. Barakallahu fiik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain memang. Jadi perjalanan harus berputar untuk menjadi yang terbaik. Baik. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم. نبي يوسف عليه الصلاة والسلام mengatakan tidak ada celaan, cercaan, makian, umpatan untuk kalian. Tidak ada. Barakallahu fiikum. Yang biasanya kalau seperti ini modelnya memang di situlah kesempatan orang memaki. Baik. Atau menyalah-nyalahkan. Atau yang lainnya ketika dia sudah ketika dia sudah berhasil, ketika dia dia balas dendam terhadap orang-orang apa? Orang-orang yang dulunya mengucilkannya, orang-orang yang membulinya, orang-orang yang meremehkannya, orang-orang ya padahal semestinya dia bersyukur, barakallahu fikum. Karena melalui proses itu dia menjadi yang hebat. Barakallahu fikum. Dan kejadian yang seperti ini banyak, hatta di zaman sekarang ini. Barakallahu fiik. Seperti seorang suami ditinggal oleh istrinya karena malas misalnya. Saya tidak mau kerja. Nanti setelah istrinya pergi baru dia sadar, baru dia mulai. Mulai kerja, mulai semangat, mulai sampai dia menjadi orang hebat, menjadi orang yang berlimpah rezekinya. Barakallahu fiik. Ya mestinya pada saat itu dia mensyukuri istrinya. Baik. Karena dengan sikap seperti itu dia sadar. Kalau istri cuma mau dia makan, mungkin ya walaupun sesungguhnya salah juga sang istri dalam kondisi yang seperti itu. Walhasil ya sama seperti barakallahu fikum barakallahu fikum seperti Nabila Yusuf. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan terkadang ada, bukan orang baik yang Allah kirim untuk kita. Barakallahu fikum. Bukan orang baik yang yang Allah kirim untuk kita menjadi lebih baik. Barakallahu fikum. Terkadang orang jelek. Baik, orang jelek sehingga kita bisa sadar, kita bisa lebih semangat, lebih lebih berpikir untuk berkembang, untuk lebih bagus. Wallahul musta'an. Maka di sini Nabila Yusuf alaihissalam telah menyalah-nyalahkan saudara-saudaranya walaupun salah. Barakallahu fikum. La tasriba alaikumul yawma. Tidak ada celaan, tidak ada makian apalagi. Tidak ada. Tasrib itu adalah menyalah-nyalahkan. Barakallahu fikum. Memaki. Karena dosa atau pelanggaran yang dilakukan. La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Itulah yang terbaik. Barakallahu fikum. Kalian salah dulunya dan kesalahan ini kalian menjadikan aku terpisahkan dari sang ayah. Tapi Allah SWT menghendaki melewati itu. Nabila Yusuf menjadi seorang penguasa. La tasriba alaikumul yawm. Hari ini tidak ada celaan untuk kalian. Semoga Allah SWT mengampuni kalian. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala pengasih dan maha penyayang. Idhabu bi qamis. Sekalian kalian pulang. Tentunya disertakan dengan makanan yang tetap penuh dengan hadiah-hadiah yang diberikan untuk mereka. Idhabu bi qamisi hadza. Teristimewa pakaiannya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Bawalah serta pakaianku ini. Pakaian yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam hada falquhu ala wajhi abi atibasira. Letakkanlah pakaianku ini di wajah ayahku, insyaallah akan kembali penglihatannya. Barakallahu fikum. Jiwa ini, barakallahu fikum, jiwa ini memiliki pengaruh besar terhadap fisik, terhadap jasad. Orang kalau sedih dia akan lemah. Barakallahu fikum. Sampai Nabi Ya'qub alaihi salam sendiri menjadi buta karenanya. Bahkan membungkuk gara-gara kesedihan. Orang kalau sedih ke bawah terus kepalanya dan pundaknya begini. Punggungnya akan condong ke depan. Tapi kalau orang senang gembira dia akan begini. Dia akan naik senang. Seakan-akan dia bakal terbang. Coba perhatikan orang yang gembira, orang yang senang, mereka kepalanya ke atas terus. Barakallahu fiik. Maka ini akan diobati. Kondisi jiwa Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam pengen dikembalikan sehingga dia bisa beliau melihat kembali. Beliau bisa sehat ulang. Barakallahu fiik. Karena kesedihan itulah yang menjadikan beliau senantiasa apa? Menangis terus menangis sampai buta. Sekali lagi, kondisi kejiwaan ini sangat mempengaruhi fisik seseorang. Kalau dia senang, dia bahagia, dia tumaknia, dia tenang, masya Allah, fisiknya juga akan bisa lebih bagus. Bi'idnillahi tabarak wa ta'ala. Baik, idhabu bi qamisi hadza fa'alqu ala wajhi atibasira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Dan kalian juga, bukan cuma bapak aku, bapak kalian juga, semua keluarga bawa ke sini semuanya. Baik, jangan ada yang tertinggal. Pindah semuanya ke Mesir dan kita hidup di Mesir sini. Baik, dalam kondisi Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam menjadi penguasa. Idhabu bi qamisi hadza fa'alqu ala wajhi atibasira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Datang, mari datang semuanya ke sini. Barakallahu fikum. Untuk merubah keadaan menjadi lebih bagus, lebih baik. Wallahul musta'an. Di sinilah Nabi Yusuf alaihi wasallam mencontohkan barakallahu fikum, yang terbaik. Ini yang dikatakan idfa billati hiya ahsan. Barakallahu fikum. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Membalas kejelekan orang dengan kebaikan ini sungguh sangat luar biasa dan jarang sekali yang bisa melakukannya kecuali orang-orang istimewa. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru wa may yulaqaha illa dzul hadzin adzim." Tidak ada yang bisa melakukan ini, membalas kejelekan dengan kebaikan, kecuali orang-orang yang betul sangat besar kesabarannya dan besar pula akhlak mulianya. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru wa may yulaqaha illa dzul hadzin adzim. Karena kebanyakan orang pengen membalas dengan sesuatu yang setimpal. Secara syar'i boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Kata karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum wa la in sabartum lahu wa khairul sabirin. Kalau kalian membalas, hendaknya kalian membalas dengan yang setimpal, jangan lebih. Tapi kalau kalian mau bersabar, maka bersabar itu lebih bagus. Barakallahu fikum. Karena akibatnya kalau kita membalas kejelekan orang dengan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau engkau membalas kejelekan orang dengan kebaikan, maka dia akan berubah menjadi sahabat yang sangat membela. Baik, barakallahu fikum. Baik. Jangankan manusia, anjing saja kalau senantiasa diperbuati baik, barakallahu fikum, dikasih makan, diberi makan, maka dia akan senang dengan orang yang senang dengan orang yang senantiasa memberinya makan. Wallahul musta'an. Ini sampai di sini sepenggal barakallahu fikum kisah perjalanan kehidupan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam. Mudah-mudahan dengannya kita senantiasa mendapatkan apa? Faedah-faedah akhlakiyah, baik manhajiyah, fiqhiyah dan yang lainnya dari faedah-faedah yang sangat bermanfaat untuk kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.